Dik. Sakit apa? Implencat. Implencat siapa, Mang? Pilek ka pilek, no. Suntik sakanika. Suntik? Iya. Pengen ka. Patir digejojos, no. Jos. Ya wis jamu sakanika. Jamu? Iya. Mau pahit, no. Jadi apa obatnya, Mang? Pak apa yang nambah nih, Mamang? Gampang obatnya, no. Tuh kena baso. Aida diobati. Pengen waras kudu tambani baso kono. Ya iya enak seger perak. Ya dudu jamu kuno. Jamu enak kuno no. Ya dudu no. Mama ngar takon. Ari senok laman lamun glendeng bae ngomong kenapa? Mang Oglek. Sebenarnya kula lagi mikirin Mimi kula ki mah. Mimi? Iya. Mimi senok kenang apa sih? Apa beli weru ta, Mang? Mimi ku mang demenan bae ora, Mang. Mimi ku wis tua. Demenan? Wis lawas ana hubunganku, Mang, karo karo wakin cung ta, Mang. Demenan, demenan, demenan. Demenan. Siapa apaan? Oh iya, no. Paingan temenok lagi dina sentet. Senen lagi dina Senen no. Ketemu karo Mamang no. Ketemu karo Mamang. Iya Mamang tas dolan. Ibu Juni A yang bokilaku. Iya. No repot bawa ni sarung no. Sarung anyar kah? Gawa sarung kanggo apa, Mang? Iya Mbu nyangking rambutan. Gawa sendal gapit anyar no. Ngomongnya arep mana je? Dinas pisan rupaneku. Yang pun mendi-mendi nemak ngirim sapa kuno no. Mamang sih ngerti. Kirim makin celung kuno mang. Torok baka mimiku. Ari Pak Kabul le priben mendi ini. Nyung Bapak Kabul makan dagang oli rong dina je mang di teka-teka. Oh, turung balik. Turung balik mang. Kinclung-kinclung sing wetenge kaya buntelan tut. Kinclung lagi ibu dari ya mang angga mang pun yang bokirannya kelilipan gentong apa nok Johan kinclung punuk mamang weru biang wongku rambut be kayak wong tas tangi gering nok buta korak anak nok iya mang ku lagi mang isin wirang kini mang ayah bloli rai ku lagi mang kenang perbuatannya mimi. Aduh iya ya nok keterlaluan bak kayak konon bokiraku nok. Tangga batur pating berisik ngomong-ngomong akan mimi mang. Ya pasti ya. Aduh ya. Ya mulanya kini senok aja menang-menang. Wajar. Senok bagian anak wajib ngeling nani wong tua. Ngeling na bener nok. Ngeling na senok ngomongin mimi. Aja wedi-wedi. Mang. Maka kula ngomong nih mimi. Maka kula sing disewotiku mang. Anak si melu-melu apa? Konon mimi aku mang. Wah edan kunu bak kayak konon. Enok, ya wis engko mamang gak. Ya mamang gak meneng-meneng ambil pikiran dari kayak konon manok. Mamang arep ngeling nangko. Kini mah bakal wong tua nih lah ngelangel temen manok. Wis, gampang nok sarate. Mang, loro kakan tambah mang mimi supaya eling ku mang priben mang. Pokon eling? Iya. Bagian mamang, mamang mai tambah, tambahnya otomatis bagian. Tambahan otomatis? Iya. Bagian mang? Bagian? Iya. Kone silane? 15 nih wong tua. 15? Iya. Melas mang. Bagian konon? Bagian. Baka bagian. Kau baka mbok kira anak. Kau mamang harus bagai obat. Iya. Dikublek na pospit deh pun modar. Mamang-mamang saya pospit kulai bidue wong tua mang. Ari wong tua ikunu kudu nyontoi ning anak. Sing bagus. Pun ma aduh. Mending lamun wong tuane wong tua nira bagus mater wong cangkem kan curut linglung. Apa? Wis ngomong wis apa? Iya wis stroke baka sira biglem ngorong kupagen mamang sing mospit tak jengking na dipangapaken cangkem sing laji be dinumi mospit nok mati mau ke non wis ana mimi mimi mimi sirae ku wedi bae entak ngon mene nyawot mbok kira tak cekris lambene engko. Nyenyengi temen wong tua-tua wae contoh bli bener. Apa? Ngomongnya mari. Wah, sirae kuwari bijak kanda angsine engko non. Mong-mong-mong wedi nimbok kira. Wong tua keparat dulu bakal mbok kira ku. Pake lewane wong kari ngelenge bega. Bisa ngeblak ngelakon di warai kumpul bisu-bisu ngomongi. Lamun mamang dua wong tua kayang konon nok ngisin-ngisin anak-anak. Wah lagi enak-enak keturu bengi jam rolas cek dicanda digunduli nok. Boleh-boleh mang iku mang iku sirak menang baik ya sirak kumpul bisu-bis ngomong entah dudi apa sih di temen nih mbok kira. Dah, Srok. Sira ngomong ya, ngomong. Wedi, Mang. Wedi-wedi. Mamang yang menengken ya. Ayo, Srok, Nang. Ayo, Srok, Gage. Jejelane pospit, Cak. Srok gagian. Gagian ku blekaken pospit teh, Gage. Ndi pospit, ndi? Pospit apa, Mang? Macem-macem bae sira. Direkan kita retikus buartan. Ya serupe ngaca delengan lampe neka curut turak unu. Sirah. Aja nemen-nemen temen sih klek. Pariga sirah kuning umak. Kakak boleh mangkat dagang sirahnya beli melu. Lagi sakit jokong pun dagang. Sakit-sakit bae. Alasan bae sirah. Alasan-alasan apa? Wong sakit ya sakit. Temen. Oh. Dan tanah uang lanang gua kok di gunduliku. Eh siapa sih ngomong gunduli-gunduli sampean? Takut nana iku anaknya anak. Hari mau sih aku dulu suwe. Wah sampean masalah paham. Eh pula aku beli ngomong gunduli sampean beli. Mamang nok sun rambutnya pada gatel enak-enak emang digundul sun konon. Oh wongku. Jadi beli-beli gunduli kita beli. Ya beli. Hari sampean pengen digundul ya menet gundul. Polisi rane ku mari lagi apa sih? Nemen-nemen temen sira ku ngrasani wong tua. Sira mau wong masih bocah. Berumangan wareg. Nyandang bagus. Wis sira mah aja mikirakan soalan wong tua. Nemen-nemen temen sira ku kasih ngler-ngler na wong tua. Mimi, memang kula anak mi. Isine wong tua, isine anak mi. Salai wong tua, uga salai anak mi. Pinter sirah ngomong tu, sama sirah pinter ngomong. Tangga batur mi, uang sewarung sewarung. Sesawa sawa mi, padang anda akan mimi. Pating berisik ngomong-ngomong akan mimi. Enjak hari dirongok na baik. Teman-teman teman, uang mak aku gak kata wis war ngomong gak aku gak mari dewek. Sirah makari. Bagus, mangan warek, wetenge blending. Wis, cukup sirama bocah. Mimi, tuli mimi kumi. Mbuh ari mimi wong ora de laki simi. Mimi kan duwe laki. Tuli laki julungi wong de rabi ibu Daria. Tangga maninge mi. Eling coba mi. Isin beli mimiku. Alah, sini sinapa? Ewa maaf wa semono gawa. Kula kebubuan kerjane ning sampean. Masa kula beli perbuatan sampean kudu meneng bae wa. Sira ku melu ngomong bae ketek tanak sira bot. Sira melu ngomong bae sira. Sampean nyampur temen ewa. Ya maaf wa semono gawa. Aku sampean kuwa wis masane masa sampean kudu remak remani. Remak ngono bu. Apa kunu apa omongan apa kunu? Non remani ku jare wong bisa ngomong mermani sampean kuwa. Sika aja pada kakek nomang. Apa melu wa? bohong kati. Sudah nok, masa bodoh kah? Iin, kulami. Sira ora perlu ngelungakan wong tua. Ora perlu ngomong sing ake-ake. Sing penting make. Rongok enak, Mimi arpan ngomong karo sira. Pada baik, kita akan menghubungi Kibloli turu, Sirajun. Apa sih? Kalingan sih baik. Mata sampai dek merem-merem makan, dimerem. Pada ah, kula kok kaya-kaya kumbancet bening sampeanku. Siraku? Iya. Pada bajun kita gak peribasannya yang turu miring, siraki kaya ngiringan. Kono? Turu meluma, kaya ngiringan. Iya. Turu dakong, petengnya sesek. Kalingan, siraki kaya kalau nggak mau edap. Ya mari bahasa deh kita mau demen kan Jun. Ya ya ya monon. Tenang baik ah. Masalah kinsi tenang baik. Pader kabur curung balik. Pasti wong dagang ku beli harapakan waktu kan. Beli mungkin teka sedina rong dinakin. Tenang baik. Sampai anakku ah demen beli sining senokku ah. Temennya kita. Iya. Pitulikur karat temen sirak ini. Kayakku laka-laka wong sejagat buah namung kincirung kara senang. Pada baik kita beli kalingan apa-apa ya kalingan sirap. Apa? Kalingan yang lambe. Apa sih? Lancip. Ngedan omong-mono-mono. Kita guyon, anggaplah guyon kita kalau sirap. Kulaga ah kalingan bayaning aak kincirungku. Duduk kalingan kena ngapa-apa nih. Kenapa ya sayang? Kalingan butak kibay. Kayak kremes ya. Iya, seneng kulaku ah, apa ketemu karo sampean ku seneng. Mau ribut apa sampai rame persis kayak wong pesta. Apa sih ini beli suka terima yen Juni ah hubungan karo kita. Lalu gelang permata. Iya. Kutil, kutil, kecil. Ayo, ngomong keburu-buru baik sampai Maria bapak edan. Artinya saking bungae karena laki-laki nirah kita mancing rumah. Iya ya ayah, kulaga doa. Kayak-kayak us laka sejagat tu anak. Kulaku alamon kawin karo sampean konek dua anak. Pengen aku lama lamon. Lamon lanang gantengnya kaya aa kinclung. Pada baik Jun. Iya. Kita lamon kawin karo sira toli dua anak sing ayue kaya Juni acang kemelancip. Iya iya iya. Asik obrolan sampe menyeramkan. Iya dong. Mau apa lagi? Tenang baik. Iya bener. Pak Awong mengkonon ku iya. Maka dua anak priben? Ya kapa dua anak, kapa lanang sing ganteng kaya bapane, kapa wadon sing ayu kaya mboke. Nah, bener, sing lanang lamun metuka? Iya. Sing ganteng kaya bapane? Iya. Sing rambutnya kaya surut kecemplung? Sirane. Sing beli kolek? Ya iya beli kolek. Lamun dua anak wadon, sing ayu kaya mboke. Iya. Persis kaya iwak sili. Sila. Glek, nyengit aku temen ya ampun. Glek, apa? Sekarang rumah. Soli kon mendi. Ya gimana dagang? Dagang-dagang urusan kita dewek. Apa ngomong-ngomong dagang? Majikan kita ta? Apa? Dari sini perlu apa minum-minum? Perlu apa? Perlu apa? Sampean sing waspada. Sampean wakin jelung. Wong duwe rabi sampean aja macem-macem. Sampean ku us bengkuk. Us kare modar bae aja kelewane. Kuli pada bae sing wadone ketingga. Mending yen wong duwe laki. Duwe laki ora sampean ku wajuni aja macem-macem. Le, apa? Sirah aja lok meluan pusing sih. Nemen-nemen temen sirah, urusane kita ngerti. Sing penting mah aa kinclunge suka. Kulae ya iya demen terima kan pada ya, apa aja enak-enak bukan beruh Pak Kabul apa sampean tidak diperkara iki masalah kian perkara apa nam ay perkara apa enteng kecapi abot sanggane sampean sampean ngedek-ngedek keri bakal kangenin ku persoalannya mungkin enak kita di demen lagi demen ini Pak. Ayo, ayo sirah. Toli kita beli demen yang dari ya. Demennya ganing kinclong. Ayo sirah. Sirah, melu apa sirah yuk. Sumbul nemoni tutup ya sampean pada bela nak wadon ya. Coba-coba sampean kapan-kapan kena hukum karma sampean. Aja kapi asem sirah nang. Kapi asem sirah rok-rok sembuh yang asem ya. Jadi maksa be sampean mengonon. Awas ya. Kapan-kapan sampean kena batunya. Awas sampean. Coba-coba mendemeni wong duwe laki sampean ya. Tenang bae, Ang. Apa? Aja ngurusi oglek. Masalah oglek mah wih pinggir. Tenang bae. Sing penting kita wong loro ya beli. Iya. Tanggung jawab kita masalah kinma. Pader Aa kinclong de rabi. Pader kita beli demen rabi nek. Demen nek Aa kinclong ayo sirah glek. Ayo. Ayo. Ya wis lah. Ya. Ya kawan. Lagi menang sakin wis terima kalah kita. Awas kapan-kapan sampean. Coba-coba ya. Coba-coba. Ya nih sirah nang ya. Tenang ya. Tenang baik. Bohong. Aja nuruti omongane oglek. Sing penting mah kita wong loro. Tangga aja melu-melu. Ayo karuan. Aduh, nyebal temennya. Ngeling. Waduh, pengen. Ya asik ya. Ya karuan. Aduh, pengen ya, pengen ya. Beli pengen enggak? Hei, sampean lamun bener-bener pada demenek apa? Nyandangnya aja kayak yang konon. Apa sih? Hei, sing wadon di sandangan nenek, sing bagus di babai godong nangka. Sing lanange dinggo ni karung modar temen dih nyebel temen ya ampun jangan berokan kita nang ya iya hari ngecek kunu a ngecek kunu ya a iya ya nak temen temen ya ampun tingeling aduh sayang sayang baya lam kita aja jadi maka bule lebih rapi kayak kanan enak enak terlanang keting kecok pinggolu barangnya tak kesirian kunu a pengen dewe beli payu lah kasing gila iya namun jadi dewe ke payu pada baik nang pikiran menu sama beli beda pira si renang hei kita mah wong sehat bika sirah si kilung anu silung silung cik harus ngerani wong enak bayak ah silung hei ngerani cincung ya silung sundel bolong sundel bolong sundel bolong sundel morok nah apa kita ngomong bisa mani ayo ngomong apa nak aja macem-macem sampean wong demeni demeni wong dua laki ceroboh sampeannya corok sampeannya juli ah pada bayar sirah sirah aja kaget temen ngomong sih klik temen-temen temen sirah kok Maboka sing kliti aja padu ana madon sing lengoan pirang-pirang ing dalan rawan nar branda asal banyak uang lurus sekeranjang gampang nyurcus kaya wedus aja nyotok kaya bandot sampean wis tua aja selewa-lewa aja nyurcus kaya wedus aja aja nyrotok kaya Bandung. Aja dume gagah lan sugi harta benda, ning wong duwe laki kepengen duweni suwe-suwe anak sing gebugi. Jus kaya wedus, aja nyotok kaya bandot. Sampean wis tua, aja selewa-lewa, aja nyrujus kaya wedus, aja nyotok kaya bandot. Ajak dume gagah lan sugi harta benda, ning wong duwe laki kepengen duweni suwe-suwe anak sing mentungi. Tanggung jawab kita, kita temen Juni ae terima wong sejen melu-melu apa. Sira aja usil, mending gak mikiri isi e pendil. Aja lo ganggu urusan batur, menggawe baik luru kanggo nempur. Krungu arep marai kita nang, kita harapan dipentung, dianggap kita kokol, dianggap kita beli kuat. Coba nang, dimak apa gini kembung? Watu nang watu, kuat. Apa manikun kabul si taro patang atus kon mene? Ayo sok ditilangi, go, ayo. Oh iya benar. Ubeng sak ubengnya nani ketimang kebek watu. Paingan sampean wani berbuat jorok ya. Ngadirakan watu, ngadirakan pesel ya nang. Ucu, sirani wong tua aja meluk kenang, kenang doraka sih dah sir. Pengen diundang apa Toli? Hari kita ke umur wis tua, beli wajar sirang undang nanggung, bapak nang. Oh sampean ke wong tua, bakal wong wis tua iku ngerti segala-galanya. Beli mungkin bakal wong tua demeni wong dua laki ku si kebo jaran curut kebo meteng ku. Sembarangan sampean ngadirakan watu besel eh. Dua watu, dua besel. Sampean wong ora karuan demeni wong duwe laki aja sembarangan. Ambrol sampean ku aja. Jadi ora niku pembojaran jur. Mono ganas. Maju. Apa? Sira aja macem-macem ngumbangi wong sewaya-waya. Endah apa sih? Sirane apa niki kita sih? Tuduh rakyat tuduh kadang. Tangga. Tuduh wong sejen. Iya. Apa sih? Pater kandang bubrak kita sing dandani. Aja bubrak sing dandani kita dewek. Sampean bikna dieling. Nah, maksa be mengonon. Hei, aja coba-coba. Krungu pakabul weruh, bagian biburu tak barak nang kita. Ayo, ayo. Junia, demenan be karo kinclung. Ngamuk ke pakabul sampean dijotos lambene der kelalar kaya belut sampean. Ayo. Sira. Loro-loroane modar sampean. Modaring pakabul sira enta. Tak barak kena biburu apa? Kepalang tanggung kita mah. Ayo wis. Masalahin tanggung jawab kita dewek. Toli, kalau kita tanggung jawab, enak ecol temen. Kusih sirah, harap ngwarakna ning Kang Kabul. Sirah digaji pirang atus sewu, ayo. Tak warakna beli burung. Wong nyenyebel, wong nyenyengit. Sampai tingkah pola beli bener tua-tua ga. Si lancip ku. Si? Si? Pitet. Pitet ga pitet nyentrik, nok kita mah. Cak, si trongoh. Sirah. Bangor. Sirah, si bangor. Punten. Bangga. Ayo, Jun. Suara Begita dari ya, Jun. Dari ya? Iya. Aduh. Tadi pripen sih kak? Udah tadi kita pripen mesti jeruk iya jeruk tapi pripen isi supaya los mana jus supaya nih lungan lungan ambil kakatan jeruk kekian lungan kekian di lungan iya Jun ah mambu pesing iya aduh enak mambu ini neng anu pe neng sorambin pedaringan pedaringan iya bis kekian iya bis kekian Jun non anak semut taruh geni semut taruh geni iya semut taruh geni iya iya semut geni kayak kuen ya wis sampean wis kene ning pojok tak turu biwakun cepon gede tapi sampean koma aja opo-opo ya aja opo-opo iya badannya kepengen ngentut priben ditahan iya kepengen watu disumpel cangkeme cangkem disumpel iya karo anggas kayak gorong-gorong iya Baneling jeruk, kating gelendeng baik tapi lawang beli dibuka-buka. Mangga, punten. Mangga. Ana ning omah, Ju. Anak apa sih? Edu arep takon, Ju. Kita sering-sering kehilangan laki. Ngurungu kabar jare tangga batur sering dolan mene. Apa iya, Ju? Ilang. Kayak duit bal ilang. Ya artinya kan sering ninggalakan rumah tanpa permisi. Tangga aku pirang-pirang orang. Kenapa apa sirah takonin kita? Berarti sirah apa kayak konon nuduh nih kita. Nuduh apa? Cemburu sirah ya berarti nih kita ya. Ih beli tobat cemburu-cemburu dumi apa? Laki nira kan tukang dagang. Apa sih laki kita tuh diajak dagang ta? Apa sih diajak usaha? Syukur banget diajak dagang. Ora cemburu ora. Alah lesan baik ngomong-ngomong konon. Jelas sirah aku cemburu. Nemen-nemen temen sirah aku. Kodang jobrak. Nunggu main kita tekek-tekek sirah. Dia tekek-tekek. Jotel si sirah. Sambelnya sirah ini kene. Mutar sirah aku. Agenok. Bisa nih buca edan. Takoni bener-bener jotel sirah pengecek-ngecek. Agi serok. Agi tos-tos. Mana tak kempilingi. Agi encang. Kurang ajar nudu-nudu wong sing beli karuan. Kayak laki nirane bagus baik. Antara laki niraku kayak buntelan tuh torang. Kenapa kesiram menyeburakan kita? Ayo nok, pentungana nok. Ayo pentungana. Kayak buntelan tuh galaki kita nok. Kita eman sayang. Demen beli kejagan-jagan bakal dikangkin curuku. Laki niraku? Yorang sirane demen. Entuling? Yorang kayak bagus bahaya ganteng baik laki nirai. Isira sih, ditakoni bener-bener jawabnya ngaca parah. Serah lagi mabok apa? Menesa, ngomong ning. Kono bae, ayo Juno. Ayo Juno. Dingin kok dingin. Jobrak kan orang jobrak pipin kok dingin. Aduh. Disudi kita dicobrak ning Daria. Eh, sudah sudi. Ari sih nuduh kita cemburu karo kita. Cemburu. Direkan kita. Apa? Temenan karo lakine. Kaya lakine bagus bae. Kaya lakine sugih bae. Wis dingin. Ya. Sangkem. Wong ora Wong edan maning ah. Sirah tenang dingin. Lah ibu dari ya bu. Iya klep. Priber si burah merah memekan tadi ibu jadinya ke bu. Kita takon laki kita sering dolan menis sebenarnya anak hubungan apa. Kali gane Juni yang ngomongnya diarani kita cemburu klep. Hari kita belum takon hari anak. Atau ya wis ora papa. Kali gane nyewot ngambek suaya waya. Apalagi mabok kecubu apa. Ya toli sampean ku aduh. Ngomong dipikir dingin bu. Sampean berarti nyangka kayak ngkonunku bu. Nuduh. Jelas. Nuduh apa? Ya sampean berarti mengkonunku dibener. Nyangka yang kinclung ananing keneku. Lah. Eh klek. Aduh sirki menggelakkan temen sih. Daya. Ajaan nepak cepon kun. Anak barang pecah. Ya jadi dalam ini kene beli. Ada barang pecah ku. Eh bu. Ajaan gebuk-gebuki cepon kun. Aduh. Anak isine kuno. Sembarangan. Iya. Isine apa? Barang antik kuno. Cih umbul-umbul cepon. Bu, mengkenen bae bu. Apa? Wong nuduh ku bu aja sembarangan. Wong nyangka kudu ana faktane. Buktine laka apa-apa. Sampean takon kinclung ning kene. Bakal maksa sampean pengen takon kinclung. Kinclung laka ning kene. Ya wis are laka sih. Wis iku kinclung diturubi cepon gede. Oh. Bukan sampean dipercaya mengotak buka kita ya. Ki, jangan. Oglek mata kayak kudu sunat. Apa? Puas sih, bangkitin sih, digawe rame. Ujug lah nange barang tas dikurungi cepon gede. Raine kebek nang gelepung itu. Peru cepon abet gelepung diturub naning ndak seng uang. Puas di dalam kayak buntilan tutiku. Sira, tapi ngelon di kita, tapi dibuka. Dipengen ngelon di siraku. Apa ngelon-ngelon di tak barak na? Apa? Terus bu, ajak alah bu. Terima kasih ya, Glek ya. Ya bu. Menusa dasar bajingan. Iku kenteng mungkire ya. Terlalu. Celeng. Kinceleng. Mi si mau ta mi. Mak mi. Wong nek ngajar. Bajingan tengik alasan nurut bulu sampean. Paingan oh paingan. Luru barang selalu kanggo alasan. Ora weruwa duwe simpenan dasar kincrung wong lanang mata bajingan. Arep ngomong apa? Aja mongkonan kami. Arep ngomong apa? Itu duma dewek ing gemi. Terlalu kurang ajar ngisin-ngisinaken. Ora mas diri. Wis tua bangka. Wong arep mati ne bae. Iku wadone gak pada be. Ayo kon ngomong wadone iku. Ngomong cip lan cip. Ayo ngomong. Sura. Aja meneng be mau kok ngangklang kayak gambang kini mengkeret kayak aduh pribe nok wong salah pasti salah nok sira puas sira terus bu cuman bu uga sing wadone rupane padu ana wong lanang bae ora peduli wong duwe rabi ora ngerti yen mengko bakal blai. Ayo jawab. Ayo jamat, ayo jamat. Aduh, sang kembung seletot bae. Ayo, Priben. Mak. Jawab. Maaf, Bu. Dah sira remek. Jadi ah. Yen sira pengen laki sing teliti lan hati-hati. Sebab lanang jaman saiki yen ninggalan ngaku nepi duwe rabi. Nih ah, yang nih mau konon keterlaluan ya, manusia sing kurang ajar. Kabulnya nanti gini, Glek. Langkah bu, mangkat dagang, jeus olirong dinakin drum balik-balik bu. Luru alasan sampean sebulu-bulu ya. Ngaku itulah inilah bobodo rabian teman-teman. Wong rumah tangga beli wajib mati kang Kinclong. Bakal sampean harus beli suka terima beli kudu mengkonon. Mi, aja ngomongan umeng wong misin di rumah dewek balik. Aduh, segera wajib buka keku bu. Terus bet-bet-bentuman bu. Nengit bu. Raja lela temen sampe yang kadiran jadi wong lanang kah? Mata sepet kenang gelepung. Pramawa sendiri. Semono gede nih dituruh di cepon. Sampe yang ringkel si mau tak-tak-tak nih kita. Dikepuk ya bang. Lamun sampe yang gak diapa pantasnya perjaka. Putrempel kayak kancing beduk. Ada apa? Bismillah. Ayo gak pada kita balik. Aduh mi, lay lo dikepuk baning nok cun. Wong dikepuk ya pak. Iya nok. Melas ya. Loh lo, semenu anak rabine ya. Terang-terangan wawara dikepuk kayak. Gak ilah lo lo wong us. Kembali kurang-kurang anane kudu pada. Terus bu, cek badone kenting ku. Tarik be lambene sisan tuman kuno. Terus bu. Tegel sirani kita ya. Cangkemnya sampai beri kewadahan sirah. Mong blok kedinginan sirah ya. Wong takon bener-bener biar ni cemburu. Oh sirah luru lantaran Junian. Bagus anak ya. Bagus ya. Petus kabe duduk menusa. Tau kabe. Kurang aja deh. Sampian ki. Rabi kiki masih kurang. Masih ngacak-ngacak rabi deh batur baik. Bus Kamila. Masih ngacak-ngacak rabi deh batur baik. Terus sirah. Temen ampun. Enggak, pokok lahiran ini kayaknya tuman kuno. Masih aku meneng baik Glek di warna, selawas apa Glek? Ya lawas pisan bu wis. Ulangku dilalai kurang melu mangkat dagang bu. Aduh iya bener terus bu, cepet terus di. Ayo bang, bakal beli suka terima nih lebih. Wong rumah tangga aku beli wajib pengkian yang lelarat temen si sampeanku. Sampeanku kawin kalau kita kuasale pada demen nih orang. Iya iya. Pada di demennya beli nutup. Apa kita kurang ngebakti nih gak kita? Aduh Mil. Mudara. Keturun diresik-resik masih ngacak-ngacak baik. Aduh Mil. Pecah-pecah. Enak masih makan nih warung-warung baik. Aduh Mil. Lagi-lagi temen mau lamang kurang ajar. Klengrak. Bagus beli wonge nyenyek temen nyebul tenan sih sampean iki. Hah? Alhamdulillah. Kurang bakti kita ning laki. Kurang iman, kurang sayang. Sayang. Kenang apa sampean mengkono? Hah? Kenang apa? Aduh mi. Modal, modal, modal. Ini kebuki maning ya. Iya nok. Melas ya. Iya nok. Duit kurang tatan, nang pulang nang. Yuk bisa kita di barat taning ya ampun ya. Kecengkut tengah. Eh, eh, ah. Ini lagi pada ribut apa iki? Waduh. Iya, cowok gini. Ake pisan, Pak Kabul. Jun, kenal lagi Nira. Lek. Iya, kakek gue lagi pada apa ini? Alah, alah, alah, alah. Lagi rame gini. Sampai harus dibalik-balik temen dagangeku. Ya ilah, ya ilah, ya ilah. Ini anak kinclung, anak segala macam nih. Kayaknya pada ribut-ribut apa ini? Ya ribut, ribut, ribut. Sampean, duh ampun. Eh, aduh sampean gua kabul kena diperbudak sampean kena dibodoh ning rabine sampean. Wah, cilaka Pak Kabul. Cilaka, cilaka priwen gelek kita kan lagi usaha. Apa lantarane sampean terjadi ribut pada ngotote. Kiyen mong ngalah, kiyen mong ngalah. Kaya dene kucing sing lagi kerak. Klek warak nak klek. Kabul durung weruh persoalan iki klek. Aduh aduh aduh aduh. Aduh, aduh kabul sampean durung weruh ya banget ampun sampean bodoh temen dadi wong lanang ku ya. Aduh aduh. Hei Pak Kabul. Sabenere mae. Aduh ya. Mangke nang Pak Kabul. Bisa beli ngajar. Rabi sampean wong wadon sing kurang ajar. Lah lah lah. Katone meneng. Buaya, buaya. Eh gawe rusak wong rumah tangga. Jelas akan gelap, amper lebih jelas. Rame waktu kinnya. Pak Kabul itu bodoh-bodoh ten Pak Kabul, Pak Kabul. Encak gelap terangan kita beli ngerti temen kini gelap masalah apa? Eh mengkainan Pak Kabul. Umah kayak kayak pasar. Eh sabenernya kini Pak Kabul, rabine sampean kus lawas. Didemenin kinclung kus lawas. Sampean ku bodoh-bodoh temen. Demenan baik ku nukar kinclung ku awan bengi. Didemeni kinclung. Lah ya iya. Aduh halah halah haduh. Ya beli halah haduh maning. Baka kinclung ngebeli menek. Rabine sampeane mana. Sanja dewek marki. Juni ayah mana. Ya iya. Halah halah halah. Cang priben sampean bong lanang di kayang konon nak. Menang baik apa. Ayo priben cang. Juni pernah mana mungkin kinclung. Oh ya beli pernah maning sering. Nuk kena sarung apa. Mau kena sendal kapit, buas sudah modar sudah. Ayah. Kurang ajar sirah kinclung. Paingana sirah sering ketemu ning kene sirah. Pura-pura ngadon, ngobrol, ngadon sirah. Lek-lekan, ana palar sirah kalau rabi kita. Aduh kang. Hah? Kang, kang eling kang. Siap jagoan ngerok kita. Aduh kang beli kang. Apalah kamu randaan. Aduh kang kabul. Apalah kamu ngerandaan, apalah kamu ngelengoan, setan. Ampun kakak pula, ampun. Pirangkilan sudah kandel kulitnya. Ayo celung, jari patang atus. Pirangkilan kandelnya sudah celung. Si jibes sudah aku ngereng-ngereng, ayo beseleko. Suka, sudah jembat ngomong-ngomong kak. Patu, orang sudah dewatu. Sudah ngomong-ngomong kak. Sayo kak. Kurang ajar, kak. Ajar, kono kak. Dua celung, satu pada satu. Karo. Aduh, kang elikan, kang elikan, kang elikan, kang elikan, kang elikan, kang elikan, kang elikan. Enok jun kurang ajar enok paingan si rawat terga pada baik ini ada aduh, kalah payung anak kita. Kita harusnya kengelan. Aduh, kalah. Oratak, sangka-sangka. Yang sirah, wong wadon sing murka. Paingan mekaya, rasane kengelan dadi sira berbuat beli karuan. Kurang ajar sih. Aduh, ayo celong aduh. Ngajarkan be ilmu sira. Aduh. Kurang ajar sih. Aduh, aduh, aduh. Ada di kebuke. Aduh, ada kebuke senang ae. Contoh sing beli bener sira. Baik dah sebegi kabe. Ayo, ayo, buat. Cepet, met lengan lantung diobar be bunda sesisan. Api-api sirap pengen nonton dagang, indah-indah sirap pengen bergaul. Kali-kali, demen. Aduh, aduh, apa, jemak mak kita? Ajar sirap. Sudi tunya keret, tunya-tunya. Puas. Kin makinan deh, Pak Kabul. Kita harus ngomong, pisan maning. Sebab pripen be, sampean sing deh keputusan. Aduh. Ajan jugur nganggur pian priben putusane bapak kabul. Apa si dame apa si rame lamun dame ke priben carane putusane on disembele bae malah nang watu sisa. Op ayo ulung le menang menang ulung le eling pak kabul eling kita desa kentak ning cemerak kinclung baget. Oh, tarik kabeh. Aduh gerek amun gerek. Op. Aja gerek nafsu. Kodingin. Wong nafsu pulang katung-tunge. Langka adus. Kodin pabul eling. Iya gerek kelingatin gerek. Menang. Ah, eling. Sampean memang ya nafsu. Wong nafsu mah bibi pikir dingin Pak Kabul. Lebak sampean mateni kinclung ya wong loro mau sekaruan wong salah. Iya cak lek. Ya sampe mendebe ka salah. Eman-eman. Kesiangan Pak Kabul. Dadi priwen sampean ki mater masalah wadon kodak mateni waduh. Ya, lek. Ya, ya rugi beli Bu. Kin mengkeren bae. Sampean endane lebak mateni kinclung Juniah. Waduh di penjara sampean eman-eman. Iya, hukum jelas. Wis bagian di penjara belak apa? Kesiangan Pak Kabul, sampean ku pas lawan sing kasiangan iku mungkonan ku. Usaha tekaning Bandung, tekaning Sumatera, ngempani keluarga ning umah. Ning umah gawe sewenang-wenang. Aduh alah, aduh. Hei, aja Pak Kabul, rugi. Eman sampean aneh Pak Kabul. Dari kula memungkinkan be, madre persoalan mungkin pati-pati Juniah. Wis demenan karo kinclung tentunya wis langkah hasrat kalau sampean. Iya, bener kan. Oh, mungkonan beli. Dari main. Ya. Aja main matin-matin mengkonon. Riben carane, ayo. Dikin mah, aduh, sampean kecil kuno. Tadi priben cang tadi cang. Hah? Cang, orang ketokan siran cang, ayo. Ya wong waduh, wis mengkonon. Lagame, kan dipegak bae, wis. Dikacang kerewele, luru maning si sejene. Arp randa, arp rawan, arp sisa tengah tuhu, pirang-pirang. Apa? Ayo. Iya bener, kita kok kan dipegak terutama kita kelek. Ayo. Sampai ditakoni Juniah priben. Cang, Juniah. Sira dua laki demenan bekar kinclung ku priben masih demen apa ning Kabul? Apa beli? Ajawab. Demene kinclung. Oh, perlu Pak Kabul? Demen siapa aja klek? Demen yang kinclung ya. Demen yang kinclung? Iya. Waduh, berarti sampean kilang apa-apa nek? Berarti ditipu kita klek ya? Oh ya iya. Jauh saya klek cakrok. Kinclung. Apa gelet? Sira duwe rabi demenan be karo Juniah. Sira demen ning Juniah. 200%. 200%. Bagus iya ya. Ibu Daria. Ya, apa Akin? Sampean apa pengen diwayu? Li pengen saking apane ku nek cincurunge saking pinter luru duit eta. Tadi pegatan bakal demen ning Juniah. Bagus, bakal mengono jalu pegatan. Iya. Pak Kabul, sampean priben ayo. Klek. Bakal Juni etak pegat ning kita ini kalau siapa ngkone ki. Wah, puget temen sampeanku. Kayak langkah wadon maning bae. Ya. Ibu Daria kan degelem diwayu, berarti iku randa. Ayo priben carane? Urupan bibit jangan. Ayo, urupan bibit. Srok. Kone Daria gelem. Ai, gelem beli burung. Gelem Pak Kabul habis. Ya wis lah, ayo bakal gelem mah. Oh, srok. Ah, oh, bakal pada gelem kita tapi njaluk torok. Gelem beli sira sanggup beli torok ni kita. Tambah tukar tambah. Sebab kita wong dhuwur bul, lemu, wonge kuning, akeh daginge. Kak, deleng gak? Deleng gak? Dari ya, wonge dhuwur kuning, bareng rabi nira, lah daging dagingmu. kari balung bae duh. Sira njaluk tambah. Iya, kita gak bakal dipikir mah, Clong. Kita gak dipikir mah, Rokna. Iya. Kita keberatan. Beratan apa sih? Memang ari doblong ananing Daria. Go. Ari lembu ananing Daria. Go. Tapi bakal lancip ananing rabi kita, Juni ah. Ayo. Dadi sira njaluk tomboke pira tukare. Sira njaluk pira? Njaluk pari bae. Rong kintal setengah bagian, gabah. Kita jaluk duit. Kira duit. Padung golek nang toko wedus bae ayo. Iya wis ayo. Hei, urusan ning kene langka artine apa-apa. Sampean ana jaluk torok pak Kinclong. Iya. Pakabule, kita rian jaluk tambah. Pak Kinclong jaluk pari. Iya. Pakabul jaluk tambahan. Duit nang toko wedus. Nang toko wedus. Bari pangatenane ra kon wedus. Oh, konon. Kin urusan ning kene langka artine apa-apa. Ayo, Pak sampean Pak Abul demen ning Ibu Daria, demen dikejagan. Kinclong demen ning Junia, demen. Kini aja urusan ning kene. Ayo, embu tuker tambah, embu sapa sing norok, embu sapa sing nambah aja ning kene. Padha kita mangkat ning Bapak Lebe. Ayo, Bapak ayo, Lebe. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,